Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Rabu pagi hari ini kita kembali berjumpa di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Dan alhamdulillah kita masih membahas tema tentang 40 hadis terkait dengan hati. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita juga sudah dibersamai dengan Ustadz Amrullah Kadinta di studio Radio Muslim. Sebelum kita memulai kajiannya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustaz pagi ini Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga antum demikian, sobat muslim juga demikian. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan penjagaan dan perlindungan yang sedang mendapatkan ujian. Semoga diberikan kesabaran dan diberikan ketakwaan dan juga Allah berikan jalan keluar. Amin. Amin, amin Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk kesediaannya hadir di studio Radio Muslim. Dan kepada sobat muslim sekalian yang ingin beratensi di acara ini, insyaallah setelah sesi materi dari Ustaz nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama ke nomor WA di 0852 9334 8887, ataupun yang menyaksikan melalui media sosial baik YouTube ataupun Facebook bisa untuk mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Dan juga kami tunggu dari atensi sobat muslim sekalian. Dan sebelum kita memasukkan materi kedua, kita akan materi yang pertama, yakni materi dari Ustadz Amrullah Ginta. Kepada Ustadz Amrullah, kami persilakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan hadis dari kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Dan kita sudah selesai pembahasan hadis yang ke-36, sekarang kita masuk hadis yang ke-37. Di mana diriwayatkan dari sahabat Abu Inabah Al-Khawlani radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha inna lillahi aniyatan min ahli al-ard wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Rawahu Tabrani fi Musnad asy-Syamiyyin wa Abu Umar al-Muqri fi juz'ihi وحسنه الهيثمي كما في فيض القدير وكذا حسنه الألباني في صحيح الجميع. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tabrani dan Imam Abu Amr atau Abu Umar Al-Muqri, dan dihasankan oleh Al-Haythami, dihasankan pula oleh Al-Albani. Dari Abu Inabah Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki wadah-wadah min ahli al-ar, dari kalangan penduduk bumi. Wa aniyati rabbikum, dan wadah rob kalian, kulubu ibadihi salihin, hati-hati hamba-hambanya yang soleh. Dan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling lembut dan yang paling halus. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani, dihasankan oleh Al-Haythami dan Al-Albani rahimahumullahu taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa bagaimana hati seorang hamba itu dan keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Inna lillahi aniyatun min ahli al-ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki wadah-wadah dari penduduk bumi. Ini hati. Nanti disebutkan bahwa itu adalah hati, dan begitulah manusia dan hatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan segalanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang memilikinya, Allah yang memiliki hati-hatinya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan hati dengan aniyah, dengan sebuah wadah. Wadah itu tempat menaruh sesuatu, ya. Maka begitulah hati. Padanya ditaruh ilmu, padanya ditaruh ma'rifah, pengetahuan, padanya ditaruh berbagai macam sikap, ya. Kalau itu kebaikan, maka jadilah itu wadah-wadah kebaikan. Kalau itu ditempatkan rasa ikhlas, ilmu, rasa takut pada Allah, rasa bersyukur kepada Allah, maka jadilah wadah-wadah kebaikan. Namun ketika yang bertempat di sana adalah keburukan, sombong, riya, kebodohan, dan lain sebagainya dari sifat-sifat buruk, maka jadilah wadah itu wadah-wadah keburukan. Dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaguskan, memperbaiki hati kita. Di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wadah itu, hati itu seperti wadah dan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang Allah cintai, di antaranya ada yang Allah benci. Yang Allah cintai disebutkan dalam hadis ini, wa aniyati rabbikum, wa aniyatu rabbikum, dan wadahnya Rabb kalian. Ini disebut wadahnya Allah, yakni pemuliaan kepada hati tersebut. Ya, bahwa hati tersebut adalah hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut adalah hati yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya milik Allah, semua hati manusia yang jelek, yang baik, yang busuk, yang bersih, yang halus, yang kasar, yang keras, yang lembut, semuanya milik Allah. Namun di sini disebutkan wadah yang Allah, wadah-wadah Allah ini wadah-wadah yang Allah cintai. Sama seperti penyebutan masjid dengan Baitullah, Baitullah, rumahnya Allah. Bukan Allah punya rumah, butuh rumah, tidak. Tapi rumah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rumah itu atau tempat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua rumah di dunia ini milik Allah. Buminya milik Allah, tanahnya milik Allah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Namun disebut dengan Baitullah dengan khusus diidlafahkan atau dikaitkan dengan Allah, menunjukkan kemuliaannya. Sama seperti hati juga. Ya, hati tersebut disebutkan wa aniyatu rabbikum, wadah yang dimiliki oleh Rabb kalian, wadahnya Allah. Ini Allah punya wadah-wadah tadi, yang wadah yang dicintai oleh Allah karena di dalamnya berisi subur dengan kebaikan-kebaikan, subur dengan ketundukan-ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadah apa itu? Qulubu ibadihi salihin, yaitu hatinya hamba-hamba Allah yang soleh, yang tadi di dalamnya penuh dengan takwa, di dalamnya ada ikhlas, di dalamnya ada syukur, di dalamnya ada tawadhu, di dalamnya ada berbagai macam mutiara-mutiara dan permata-permata yang menghiasi hati tersebut, sehingga hati tersebut diperhatikan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya juga makmur atau berisi dengan segala kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabuha ilaihi, ada yang lebih hebat lagi, yang paling dicintai dari yang bagus-bagus itu, ada lagi yang dicintai, alyanuha wa arqaha, yaitu yang paling lembut dan yang paling halus hatinya, yang paling mudah menerima kebenaran, yang paling mudah untuk keluar darinya keburukan-keburukan. Karena kadang-kadang ada wadah yang isinya kebaikan-kebaikan memang, namun susah sekali masuk kebaikan itu pada dirinya. Ada wadah-wadah yang isinya kebaikan, dan wadah itu mudah masuk kebaikan. Tentunya yang ada kebaikan di dalamnya dan susah masuknya, dengan ada kebaikan di dalamnya mudah masuknya, ini yang lebih dicintai oleh Allah adalah yang ada kebaikan di dalamnya dan mudah masuknya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini untuk memberikan permisalan kepada kita. Ya, dan bahwa hati di tangan Allah, hati manusia milik Allah dan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan hati yang baik, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah menghiasinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang soleh karena apa yang ada pada hatinya. Bukan sekedar zahirnya, bukan sekedar fisiknya. Dan kalau hatinya seorang itu baik, maka dia akan menjadi hamba Allah yang soleh. Karena sebagaimana hadis yang masyhur, ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, dalam diri manusia itu ada segumpal daging, apabila baik, baik semuanya, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik lisannya. Apabila jelek, akan jelek semuanya, lisannya jelek, ucapannya jelek, perbuatannya jelek, ya, maka itu adalah hati. Maka ketika seorang hatinya baik, dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan Allah akan mencintainya. karena melihat apa yang ada pada hatinya, bukan sekedar zahirnya saja. Karena hati ini akan menampakkan zahir. Namun zahir yang baik belum tentu hatinya baik. Wa ahabuha ilaihi alyanuha wa araquha. Lebih dicintai lagi yaitu yang paling lembut, yang paling halus. Mudah masuk kebaikan, mudah keluar kejelekan. Ini maka berusahalah kita menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di mana kebaikan mudah masuk dan kejelekan mudah keluar. Kita mudah menerima nasihat. Mudah ketika disampaikan kebaikan-kebaikan, tidak menjadi keras hati kita, sulit menerima kebaikan-kebaikan. Walaupun ada kebaikan tapi sulit masuknya. Keluar kejelekan juga sulit walaupun bisa, tapi dengan cara yang susah. Ya, maka kita minta sama Allah di antaranya, kemudian kita banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal soleh, baik itu yang terkait dengan hak-hak Allah, ya, bukan hanya yang wajib, namun juga yang sunnah saja. Sholat, tambah sholat sunnahnya. Zakat, tambah sedekah sunnahnya. Demikian pula yang terkait dengan hak-hak makhluk. Banyak berbakti pada kedua orang tua. Banyak membantu fakir miskin. Banyak berbuat kebaikan kepada anak-anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita banyak membaca Al-Quran. Di antara agar hati kita menjadi hati yang paling dicintai oleh Allah. Lembut, banyak membaca Quran dan mentadaburi apa yang ada di dalamnya, baik berupa perintah, baik berupa larangan, baik berupa hikmah, baik berupa kisah-kisah, mentadaburinya. Kemudian yang keempat, berteman dengan orang-orang yang baik. Ini juga penting. Ya, berteman dengan orang-orang yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ringkas memang hadis yang ke-37 ini menjelaskan kepada kita tentang apa namanya permisalan dari hati. Ya, ada hati-hati yang hati milik Allah, ada hati-hati yang dicintai Allah, ada yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hati milik Allah, dan Allah cinta dengan hati-hati hamba-hambanya yang soleh. Dan yang lebih dicintai adalah hati yang paling lembut dari mereka, yang mudah masuk kebaikan dan mudah keluar keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hadis yang ke-38. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak bisa, nanti bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, terima kasih untuk sesi yang pertama Ustaz atas materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami persilakan kepada pendengar maupun pemirsa di Radio Muslim untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita simak terlebih dahulu Muratal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم

Kepada sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Dan pada pagi hari ini masih kami buka kesempatan untuk bertanya di sesi yang kedua ini. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bisa kami bacakan ya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, jika kondisinya bapak saya menikah lagi dan memiliki anak dari istri mudanya, apakah ada tanggung jawab bagi saya untuk berbagi dengan anaknya? Dan apakah dosa jika saya tidak mau bertemu dengan anak tersebut, Ustaz? Berarti dia anak dari ayah antum ya, yang berbeda ibu. Maka dalam kasus seperti ini, antum punya kewajiban sebagai kerabatnya. Sebagai kerabatnya, dan berbuat baik kepada kerabat adalah amal soleh yang besar. Dan wajib untuk menjaga silaturahim dengannya. Ya, menjaga silaturahim dengan melakukan berbagai macam bentuk kebaikan kepada dia yang kita mampu untuk melakukannya. Mungkin menyapanya, mungkin memberinya sesuatu, mungkin membantunya dan lain sebagainya. Apakah jika tidak mau bertemu dosa-dosa? Karena antum jadi memotong silaturahim, kecuali dalam kondisi memang ada mudarat jika bertemu. Ada mudarat jika antum bertemu dengan orang tersebut. Dengan anak dari ayah antum tersebut. Mungkin dia orang yang zalim misalnya. Kalau antum ketemu dengan dia, antum akan disakiti. Diambil hartanya atau dipukul, maka ini jadi mudarat bagi antum. Mungkin bukan dari dia, tapi nanti antum akan dizalimi oleh pihak lain misalnya. Maka ini jadi mudarat buat antum. Maka dalam kondisi itu tidak mengapa ketika antum tidak mau bertemu dengannya. Tapi kalau sekedar karena dia adalah anak dari ayah antum atau anak dari istri muda ayah antum, istri kedua ayah antum, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh demikian. Ayah antum melakukan satu hal yang halal. Dia berpoligami, dia menikah lagi, satu hal yang halal. Dia tidak berselingkuh. Ya. Maka anak yang lahir adalah adik antum, saudara antum, kerabat antum. Jika dan antum memiliki kewajiban untuk menunaikan silaturahim dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, saya hendak jamaah sholat. Di rakaat pertama saya lihat imam sudah bangkit dari ruku, namun belum melafalkan sami Allahu liman hamidah. Apakah saya termasuk telat satu rakaat, Ustaz? Karena pas saya ruku, imam belum melafalkan kalimat bangkit dari ruku, Ustaz. Ya, kondisi dia sudah bangkit dari ruku, artinya dia sudah bangkit dari ruku, sudah selesai ruku. Walaupun belum sampai mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, mungkin dia ketika tegak baru mengucapkannya. Tapi dengan antum melihat kondisi dia sudah bangkit dari ruku, artinya dia sudah selesai ruku, maka dalam hal ini antum tidak mendapatkan rukunya. Maka antum tidak mendapatkan satu rakaatnya, maka antum mesti menambah satu rakaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, bagaimana pemahaman yang benar sesuai agama Islam dalam memahami mencintai tanah air atau negara kita dilahirkan, Ustaz? Mencintai negeri sendiri, tempat kita dilahirkan, adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai negeri kita? Karena di negeri kita kita bisa beribadah dengan baik. Kita bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia kita, dalam urusan akhirat kita. Kepada negeri yang seperti itu, maka kita mencintainya. Maka mudah-mudahan cinta kita itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu alam, walaupun dengan berbagai kekurangan yang ada, negeri kita ini termasuk di dalam negeri yang alhamdulillah kita mudah salat berjamaah, salat Id, salat Jumat, menunaikan zakat, menunaikan kurban dan lain sebagainya, menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya dari berbagai macam ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang disunahkan. Walaupun dengan berbagai kekurangan di sana sini, maka wallahu alam, cintai negeri ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk memperbaiki negeri ini terus dan kita berusaha untuk bagaimana menghilangkan keburukan-keburukan dari negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali kami persilahkan kepada pendengar Radio Muslim maupun pemirsa di channel YouTube dan Facebook Radio Muslim untuk mengirimkan pertanyaan seputar agama Islam ke nomor 0852-9334-8887. Masih kami tunggu atensi dari sobat Muslim sekalian untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Nah. Ustadz, saat saya di kantor pemerintahan sekitar jam 10 kami diminta berdiri untuk berkhidmat dengan lagu kenegaraan. Bagaimana hukumnya menurut Islam, Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, bagaimana mengatasi ketakutan saya dengan megatrust atau gempa besar yang akan terjadi nanti, Ustadz? Ketakutan dengan megatrust yang mungkin akan terjadi atau diramalkan atau apapun yang semisalnya, maka kewajiban kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin ketemu megatrust, mungkin kita wafat karena hal itu atau tidak, kita pasti akan wafat sebelum atau sesudah atau ketika atau kalaupun tidak ada megatrust tersebut. Ala kulli hal, semua kita, yang mungkin ketakutan besar kita adalah wafat, kematian. Ya, dan itu bukan hanya soal megatrust saja, namun bisa jadi karena yang lainnya. Maka agama kita menuntunkan kita untuk terus senantiasa istiqomah, sehingga kapanpun kematian datang kita dalam keadaan yang baik. Terus kita berusaha detik demi detik kehidupan kita itu dalam keadaan yang baik. Minimalnya ketika kita membuat hal-hal yang mubah, kita niatkan untuk kebaikan-kebaikan, sehingga terus detik demi detik kita dalam kebaikan, sehingga kapanpun kematian kita datang, baik karena megatrust atau yang lainnya, sebelumnya atau sesudahnya, atau padanya, atau itu tidak ada sama sekali, maka kita dalam kondisi yang terbaik. Dan orang pasti memang takut kematian, ya, khawatir dengan kematian, namun mudah-mudahan dengan amal soleh yang dilakukan, dengan kebaikan yang dilakukan, kita terus menjaga keistiqomahan kita, ini akan membuat kita tenang dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kapanpun ajal datang menjemput kita, karena apapun dan dimanapun, maka kita dalam kondisi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, sekarang baru banyak virus dari tikus, Ustaz. Bagaimana hukum membunuh tikus dengan racun, Ustaz? Apakah termasuk menyiksa hewan, Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Nanti mungkin kita cari-cari tahu dulu jawabannya. Nah, Ustaz, kembali ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Nah. Izin bertanya, Ustaz. Apakah keluar angin dari kemaluan wanita itu termasuk pembatal wudu, Ustaz? Keluar angin dari kemaluan, mungkin dimaksud kemaluan depan ya. Sebagian ulama mengatakan iya, dia sebagai pembatal wudu, sebagian tidak. Maka yang lebih hati-hati dia tetap berwudu. Ya, dia tetap berwudu karena hal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kembali kami bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apakah benar Salafi itu membenci keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz? Sangat tidak benar. Sangat tidak benar jika yang dimaksud adalah keluarga-keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, yang beramal soleh. Mereka adalah sahabat. Bahkan Salafi, yang orang-orang yang berusaha untuk memahami dan beragama sesuai dengan manhaj Salaf, mereka mengagungkan para sahabat Nabi. Apalagi mereka dari kalangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti istri-istrinya, cucunya, kemudian paman-paman beliau, ya, Abbas dan yang lainnya, Hamzah dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Adapun dari kalangan orang-orang yang tidak beriman, dari kalangan orang-orang yang wafat dalam keadaan kesyirikan, dalam keadaan kekufuran, dan di masa hidup di masa hidupnya senantiasa mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cukuplah surat Al-Lahab menjadi doa keburukan bagi mereka. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahab wa mra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min mashad. Demikian. Sebagian lagi ada seperti Abu Talib, paman Nabi SAW yang wafat dalam keadaan kufur, namun semasa hidupnya dia senantiasa membantu dakwah Nabi SAW. Maka ini kita pun dituntunkan untuk membenci kekufurannya. Ya, maka tidak ada doa radhiyallahu anhu bagi dia, bagi Abu Talib, sebagaimana kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang Islam masuk dalam keadaan Muslim dan wafat dalam keadaan Muslim. Tidak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak membenci tentu saja bagi yang beriman, bagi yang kemudian memang dalam kehidupannya senantiasa mengganggu dakwah Nabi SAW dan dalam wafat dalam keadaan kekufuran, maka kita pun tidak bisa tentunya mendoakan kebaikan bagi orang-orang tersebut, ya, sebagaimana Allah pun dalam surat Al-Lahab tadi mencela Abu Lahab di antara sosok paman Nabi yang seperti itu, sebagaimana kalau ada yang wafat dalam keadaan kufur dan dalam kehidupannya tidak pernah bermasalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya sudah, kita tidak perlu mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kemudian kami bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya makan kelelawar, Ustaz? Wallahu a'lam. Nanti kami coba cari tahu dulu jawabannya. Kelelawar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kembali kami persilahkan kepada para pemirsa maupun pendengar di radiomuslim.com ataupun di YouTube dan Facebook Radio Muslim untuk bisa juga beratensi pada kesempatan pagi hari ini dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852-9334-8887. Dan kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, nah, bagaimana cara terlepas dari jerat pinjol, Ustaz? Saya terlanjur terjerat dan saya sudah menyesal, Ustaz. Apakah yang harus saya lakukan sekarang, Ustaz? Yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, yang pertama menyesalnya karena Allah, bukan karena kesempitan, bukan karena kejelekan yang didapat, tapi menyesal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berlepas diri dari itu semuanya. Uninstall itu semua pinjol-pinjolnya. Kalau ada yang antum meminjam, maka kembalikan pinjaman antum pokoknya. Ya, bisa dinego bunganya, alhamdulillah. Ya. Maka ini di antara taubat antum, lepas semua pinjol-pinjol itu. Kemudian yang ketiga, antum berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, pemasukan yang halal. Yang keempat, antum banyak-banyak ngaji, banyak-banyak berada di majelis ilmu, banyak-banyak dengan teman-teman yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi orang yang terjerat pinjol tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustadz, apakah boleh saya menyewakan mobil yang saya rental, Ustadz, dengan harga lebih tinggi dari harga tempat saya rental? Sedangkan tempat saya rental tidak mengetahui kalau mobilnya saya rentalkan kembali, Ustadz. Antum harus izin. Kalau tidak ada izin, tidak boleh. Kalau diizinkan, maka boleh. Kalau tidak diizinkan, maka tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, ke redaksi kami pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, bisa untuk diberikan kesimpulan pada kajian pagi hari ini, Ustaz. Monggo, Ustaz. Hati seorang itu milik Allah, dan Allah mencintai hati hamba-hamba yang saleh, dan Allah mencintai hati-hati yang lembut, yang masuk padanya kebaikan, mudah masuk kebaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Perbanyak doa, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak membaca Quran, perbanyak teman-teman duduk yang baik, dan perbanyak duduk di majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jadikan kebaikan pada hati kita dan diri kita. Nah, Ustaz, terima kasih untuk waktunya, Ustaz, pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Dan kepada pemirsa maupun pendengar Radio Muslim, kami juga mengucapkan terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekurangan dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.